Satu, tes. Mohon untuk yang belakang berdiri dulu. Mohon untuk para peserta yang belakang untuk berdiri agar yang depan bisa mundur ke belakang. Sekali lagi, harap kepada para peserta yang terlalu depan agar untuk mundur dan yang belakang untuk berdiri dulu agar yang belakang, yang depan bisa mundur ke belakang. Tes satu, tes. Tes, tes satu, tes. Diumumkan kepada peserta yang paling belakang untuk segera untuk berdiri dulu agar yang depan ini bisa mundur ke belakang. Sekali lagi, dimohon kepada para peserta yang di belakang ataupun yang di semua peserta untuk berdiri semua. Dan untuk yang depan bisa mundur ke belakang. Sekali lagi kepada peserta agar dapat berdiri terlebih dahulu. Sekali lagi. Terus. Oke. Sampai berapa? Tes satu. Tes. Tes. Biar emangnya biar emangnya. Cukup, cukup, cukup. Dragon Gate ya. Yang ini Dragon Gate. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيسعدني إخوتي في الله أن نلتقي هذا العام مرة أخرى، نتشرف بلقياكم وبالسلام عليكم وبمجالستكم وزيارة هذا البلد الطيب الذي أهله طيبون، عرفوا بالكرم، وخاصة طلبة العلم من إخواننا أهل السنة السلفيين. فكلمة أقولها وهي أنه يقولها أقولها أنا ويقولها غيري ممن زار إخوانه هنا، لم نرى حضورا ولا اهتماما بالعلم وحرصا على التعلم مثل هذه الوجوه المباركة إن شاء الله تعالى. فما نأتي في عام إلا ونتشوق للمجيء في عام آخر، وننقل هذه الصورة إلى غيرنا من المشايخ وأهل العلم، وهم يقرؤونكم السلام. شيخنا العلامة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى يبلغكم السلام، وغيره من المشايخ وهذه الدورة العامة كان المفروض أن يكون أول الملقين للدروس هو شيخنا العلامة عبيد ابن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، والشيخ عبيد حريص على زيارتكم وكان متلهفا للقدوم إليكم وفرحا جدا بالذهاب إلى هذا البلد ولقاء أبنائه، لكن قدر الله أن حصل ظرف طارئ خارج عن إرادة الشيخ فأخر رحلته إلى يوم الاثنين، فسيأتي إن شاء الله إذا تسهلت الأمور يأتي إليكم في يوم الاثنين ويبدأ دروسه الثلاثاء إن شاء الله تعالى. نرجو الله، فادعوا الله أن ييسر قدومه إليكم، وأنا أنقل وأشهد بذلك أنه حزن حزنا شديدا بسبب الظرف الذي حصل له فتأخر، حتى أنه اتصل علي وأخبرني ما حصل له وحثني على الذهاب إليكم، وحث الشيخ أيضا عبد الله مرعي على الذهاب إليكم حتى نسبقه هنا ونلقي بعض الدروس عنه، وإلا فإن الشيخ حفظه الله لا نسد نحن مكانه، فما نحن إلا من صغار طلابه، تعلمنا عنده وحضرنا على دروسه، فلسنا ممن يسد مكان الشيخ، وإنما كما يقال سدا للفراغ. فنسأل الله عز وجل أن ييسر قدومه إليكم، ومن هنا بلغنا وبينا أن سبب تأخره ليس من جهته وإنما بسبب ظرف طارئ على الشيخ حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kepadanya kita memuji, kepadanya kita memohon pertolongan, dan kepadanya pula kita beristighfar, meminta ampunan. Kita berlindung diri kepada Allah dari kejahatan diri kita dan dari kejelekan amalan kita. Barang siapa yang Allah beri hidayah padanya, tiada akan ada yang menyesatkannya. Namun barang siapa yang Allah sesatkan, tiada yang akan bisa memberinya hidayah. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak melainkan Allah, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Amma ba'd, Sesungguhnya sebenar-benarnya perkataan adalah perkataan Allah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan. Karena setiap perkara baru yang diada-adakan adalah bid'ah. Dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Dan setiap kesesatan adalah di neraka. Wa ba'd, wahai segenap saudaraku karena Allah, sungguh perkara yang membuatku bahagia bisa bertemu kembali dengan kalian semua di tahun ini. Kemuliaan tersendiri bagiku untuk berjumpa kembali dengan kalian, saudaraku, karena Allah. Untuk aku mengucapkan salam kepada kalian semua, bisa duduk bersama kalian dan berziarah mendatangi negeri ini, negeri yang baik, yang dikenal penduduknya dengan kebaikan, dikenal dengan santun dan dermanya, terutama mereka-mereka yang menuntut ilmu, saudara-saudara kami ahlu sunnah, para salafiyin. Perkataan ini, sebagaimana aku menyampaikan demikian di hadapan kalian, selain aku pun demikian mengucapkannya, bahwasanya belum pernah kami menyaksikan majelis yang dihadiri oleh sekian banyak orang. Belum pernah kami menyaksikan kepedulian dan antusias terhadap ilmu dan mempelajari ilmu itu sebagaimana kami melihatnya di negeri ini. Wajah-wajah yang penuh barokah insyaallah ta'ala. Oleh sebab itu, setiap tahun kami datang, kemudian kami pulang, selalu saja ada kerinduan di dalam hati kami untuk ingin kembali berjumpa dengan antum semua. Dan kenyataan ini yang kami sampaikan pula kepada segenap para masyayikh dan para ulama ahlul ilm. Dan mereka pun menyampaikan salam kepada kalian semua, terutama syekh kita, syekh kami, Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Beliau pun mengucapkan salam kepada kalian semua. Daurah ini, daurah yang umum, sebagaimana yang kalian ketahui bersama, yang seharusnya yang pertama memberikan ceramah atau muhadarah dan menyampaikan pelajaran dan ilmu adalah syekh kami, Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala. Dan beliau sangat antusias sekali untuk berziarah dan mendatangi kalian dan sangat ingin untuk berziarah di negeri ini. Tetapi Allah takdirkan sesuatu di luar kehendak beliau hafizahullah. Walaupun beliau sangat ingin bertemu dengan anak-anaknya, para ahlu sunnah dan salafiyin di negeri ini, tetapi ada keadaan yang menghalangi beliau untuk datang tepat dengan waktunya yang telah dijadwalkan, sehingga terundurlah kedatangan beliau sampai hari Senin depan. Maka insya Allah di hari Senin beliau akan tiba dan dengan izin Allah pula akan bisa memulai pelajaran dan ilmu yang beliau sampaikan di hari Selasa. Kita semua memohon kepada Allah untuk memudahkan dan melancarkan segala urusan beliau. Aku bersaksi dan aku sampaikan ini kepada kalian semua bahwa beliau Syekh Ubaid Al-Jabiri sangat bersedih sekali atas keterlambatan beliau ini. Hingga beliau pun menelpon kepada aku dan meminta agar aku dan demikian pula Syekh Abdullah Al-Mar'i hafizahullah untuk datang mendahului beliau guna menyampaikan muhadarah dan ceramah serta ilmu di daurah ini. Sesungguhnya beliau adalah ulama dan syekh kami. Kami belajar kepada beliau. Kami mengambil ilmu dari beliau sehingga tentunya tidaklah mampu kami untuk menutupi celah yang ditinggalkan oleh beliau. Tetapi demikianlah Allah takdirkan, yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah dan mempercepat kedatangan beliau kepada kita semua. Yang jelas udzur beliau bahwa keterlambatan ini bukan atas kehendak beliau, bukan pula atas kesengajaan beliau, tetapi situasi yang memang di luar rencana dan kehendak beliau hafizahullahu taala. وهذه الدرس وهذه المحاضرة وهذا الدرس آثرت ورغبت أن يكون شرحا لكتاب من كتب أئمة الدعوة ألا وهو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حتى تكون محاضرة ودرسا فتقوم وقد حضرت شرح كتاب تستفيد منه. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من المجددين لهذا الدين ومن الذين قاموا بنشر التوحيد وتعليمه للناس وتأليف الكتب فيه. وقد كان في وقت رحمه الله قد اشتد فيه الشرك بالله وانتشرت مظاهر القبورية ومظاهر عبادة غير الله فعبد في عصره أشجار وقبور وأحجار بشبه إبليسية سولها لهم الشيطان فجاهد هذا الإمام رحمه الله تعالى حق الجهاد فنصح الأمة وبين للناس حقيقة دعوة الرسل وحقيقة التوحيد وحذر الناس من الشرك بالله وبين خطورته وألف في ذلك المؤلفات الكثيرة من أعظمها كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ومنها الأصول الثلاثة ومنها الأصول الستة ومنها القواعد الأربعة وغيرها من الكتب. في هذا المساء سندرس وإياكم هذا الكتاب المختصر ذكر فيه أربعة قواعد من فهمها وعرفها عرف معنى التوحيد وعرف معنى الشرك. وعرف بطلان ما يفعله القبوريون والمشركون عند الأضرحة والمشاهد والقباب وغير ذلك. Muhadharah dan pelajaran kali ini sengaja aku pilih dan aku inginkan adalah sebagai syarah penjelasan dari satu kitab dari kitab-kitab para imam dakwah, yaitu beliau adalah Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala, sehingga pelajaran kita dan muhadharah ini adalah syarah dari satu kitab yang akan kalian dapati faidah darinya. Adapun Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau adalah salah satu dari tokoh pembaharuan di dalam Islam yang memperbaharui agama ini. Beliau salah satu dari orang-orang yang menyerukan kepada tauhid dan mengajarkan tauhid kepada umat manusia. Beliau pun sangat produktif menulis karya-karya beliau tentang tauhid. Beliau hidup di waktu di mana kemusyrikan sangat merajalela, di zaman yang kesyirikan kepada Allah sangat tersebar di berbagai penjuru dunia, di mana di saat itu peribadatan kepada kubur, peribadatan kepada selain Allah tersebar di berbagai penjuru negeri. Di zaman beliau banyak sekali berbagai macam pepohonan yang diibadai selain Allah, kuburan-kuburan orang saleh yang disembah selain Allah. Demikian pula bebatuan-bebatuan yang dikeramatkan dan diibadai selain Allah. Semua itu berdasarkan dalih syubhat-syubhat iblis yang dibisikkan oleh syaitan kepada mereka. Maka beliau pun, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, berjihad di jalan Allah dengan sesungguh-sungguhnya jihad. Beliau bernasehat menyampaikan yang terbaik kepada umat ini. Beliau jelaskan kepada umat tentang hakikat dakwah para mursalin alaihimussalam. Beliau jelaskan kepada mereka hakikat tauhid, dan beliau pun mengingatkan kepada mereka bahaya kemusyrikan. Beliau menulis banyak karyanya dalam perkara tauhid ini, antara lain karya beliau yang terbesar dan terkenal adalah Kitabut Tauhid, yang merupakan penjelasan tentang hak Allah atas hambanya. Demikian pula kitab Al-Usulul Thalathah, tiga landasan utama. Demikian pula kitab Al-Usulul Sittah, enam dasar pokok agama. Demikian pula kitab beliau Al-Qawaidul Arba', empat kaidah-kaidah penting di dalam Islam, dan karya-karya beliau yang lainnya. Di sore ini kita akan memulai dengan penjelasan secara ringkas dari salah satu kitab beliau yaitu Qawaidul Arba', yang mana siapa yang memahami empat kaidah penting ini, dia mengerti dengan baik, maka dia telah mengerti makna hakikat tauhid. Dia pula akan mengerti makna hakikat dari kemusyrikan dan akan tahu kebatilan segala yang dilakukan oleh penyembah-penyembah kubur dan segala yang dilakukan oleh kaum musyrikin dan segala yang mereka ibadai selain Allah Subhanahu wa ta'ala. يقول رحمه الله تعالى بعد البسملة بدأ رحمه الله تعالى بالدعاء للقارئ وهذا أسلوب فيه التشويق للقارئ بدأ بالدعاء الذي فيه أسلوب تشويق للقارئ حتى يفهم القارئ ويعلم السامع أن هذا المتكلم والكاتب حريص على المسلمين وحريص عليك يا من تقرأ وتتعلم يدعو لك فنستفيد من هذا أسلوب مهم في الدعوة إلى الله وهو أن تدعو له وتترفق به بقدر المستطاع إلا إذا اضطر الأمر إلى غير ذلك لكن الأصل أن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فدعا المؤلف رحمه الله تعالى في البداية فقال أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت فدعا له أولا بأن الله يتولاك والمؤمن إذا تولاه الله كفاه كل كرب وكل مصيبة فأصبح سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها أي أن الله يوفقه في هذه الأشياء فيصحح له سمعه وبصره وما تقترفه يداه وما تمشي رجلاه يجعلها في طاعة مولاه ثم دعا بالبركة أن يحل الله عز وجل عليك بركته ومن أحل الله عليه البركة كان من الناجين وهذا فضل عظيم من الله لذلك قال عيسى عليه الصلاة والسلام فيما ذكره مما امتن الله به عليه قال وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا أينما كنت ثم قال وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. يقول رحمه الله أن هذه الثلاثة الأمور إذا تحققت في المؤمن حاز السعادة، وكان ذلك كل عنوان للسعادة إذا حققتها. وهذا من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فإن الإنسان إذا أعطي شكر فيزيد الله عز وجل عليه النعمة، ولئن شكرتم لأزيدنكم. وقال أهل العلم لا بد أن يتحقق في الشكر ثلاثة أمور حتى يكون شكرا صحيحا. الأمر الأول أن تنسب النعمة إلى الله، فإذا جاءتك نعمة تقول إنما هذه النعمة من الله، والله هو الذي أعطاني هذه النعمة، لا الولي الفلاني ولا الحاكم الفلاني ولا غيره، بل تنسب هذه النعمة إلى الله. ومن شكر الله أن تشكر الذي كان سببا في هذا الإنعام، الذي جعله الله سببا في هذا الإنعام، مع نسبة هذه النعمة إلى المولى عز وجل. والأمر الثاني في الشكر أن تشكر الله عليها بلسانك، فتقول نشكرك يا رب ونحمدك على هذه النعمة، وتعبد الله عز وجل، والعبادة من الشكر، لأن الشكر يكون باللسان ويكون بالعمل، كما قال الله اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ثم الأمر الثالث أن تعمل بهذه النعمة في طاعة الله، ولا تعمل بها في معصية الله، فهذه مراتب الشكر الثلاث التي لا بد منها حتى يكون شكرا صحيحا متقبلا. ثم قال وإذا ابتلي صبر، وهذا مقام الصابرين ومقام الأولياء والأنبياء والصالحين، يوطن المؤمن نفسه على أنه إذا أصابته مصيبة صبر على المصيبة، وإذا عبد الله صبر على عبادة الله، وإذا جاءته فتنة الشهوات والشبهات صبر عنها وتركها فهذه أيضا مراتب الصبر يصبر على المصيبة ويصبر على الطاعة ويصبر عن المعصية وكلما ازداد الإنسان إيمانا ازداد بلاء كما قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ثم قال وإذا أذنب استغفر إذا ارتكب الإنسان ذنبا من الذنوب يرجع إلى ربه ويتوب إلى مولاه توبة نصوحا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا والتوبة النصوح هي التي تحققت فيها شروط التوبة وهي الندم يندم على الذنب وعلى المعصية كما قال صلى الله عليه وسلم التوبة الندم في حديث أنس ولا يصر على ذنبه يترك ذنبه ولا يصر عليه ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ويعزم على عدم العود إلى المعصية هذا الشرط الثالث العزم على عدم العود إلى معصية الله كما قال صلى الله عليه وسلم وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار فإذا تحققت هذه الثلاث إذا أعطي نعمة شكر إذا مصيب مصيبة صبر وإذا أصيب وإذا اقترف ذنبا استغفر حاز السعادة كلها وكان من الناجين بإذن الله تعالى Beliau mulai kitabnya setelah bacaan Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal karim, Rabbal arshil azim, an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Aku memohon kepada Allah, yang maha mulia, Rabb arsh yang besar, untuk mengurusi segala urusanmu di dunia dan akhirat. Wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Dan agar Allah jadikan engkau diberkahi dimanapun engkau berada. Wa an yaj'alaka mimman idha u'tiya syakar. Wa idha betuliya sabar. Dan agar Allah jadikan engkau termasuk dari mereka yang jika diberi bersyukur. Jika diuji bersabar, wa idza adnaba astaghfar, dan jika berdosa beristighfar kepadanya. Fa inna ha'ula'i thalath unwanus sa'adah. Tiga perkara di atas adalah pertanda kebahagiaan seseorang. Demikian beliau buka dan beliau mulai kitab ini dengan doa kepada pembaca, yang ini merupakan uslub, cara membuat yang membaca dan mempelajari kitab ini semakin ingin tahu dan semakin bersemangat untuk mempelajarinya. Selain dari itu, dengan cara dan uslub ini, yang membaca, yang mendengar dan yang mempelajari akan mengerti dan faham bahwa penulis kitab ini sangat antusias dan berharap kebaikan bagi segenap umat kaum muslimin. Maka Anda sebagai pembaca kitab ini atau yang mempelajarinya, itulah yang diinginkan oleh penulis bagi Anda. Uslub dan cara semacam ini memberikan kita pelajaran dan faidah di dalam berdakwah kepada Allah, agar kita berdoa kebaikan, mendoakan kebaikan kepada orang yang kita ajari, orang yang kita dakwai, agar kita berlemah lembut kepadanya, kecuali ketika terpaksa perkara ini harus kita tinggalkan dan pindah kepada cara yang lain. Namun pada hukum asalnya, dakwah itu dengan cara baik dan penuh kelemah lembutan, karena sifat lemah lembut tidaklah berada pada sesuatu kecuali pasti menambahnya indah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadis, marifku fi syai'in illa zana. Kelemah lembutan pada sesuatu pastilah membuatnya lebih indah dan lebih baik. Kemudian beliau mendoakan kita yang membaca dan mempelajari kitab ini agar Allah subhanahu wa ta'ala mengurusi segala keperluan kita di dunia dan akhirat. Seorang mukmin jika segala urusannya di tangan Allah, Allah yang mengurusi segala keperluannya dunia dan akhirat, maka pastilah Allah mencukupinya dari segala musibah. Allah akan mencukupi dia dari segala kesulitan, sehingga pendengarannya, Allah menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya, penglihatannya yang dia melihat dengannya, tangannya yang dia beraktivitas dengannya, kakinya yang dia berjalan dengannya. Artinya, Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk semua itu, sehingga pendengarannya, penglihatannya, tangan dan kakinya dia pergunakan untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau pun mendoakan kita yang mempelajari kitab ini agar kita dijadikan orang yang diberkahi dimanapun kita berada. Diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa seorang hamba yang telah diberkahi oleh Allah, niscaya dia menjadi hamba yang selamat. Oleh sebab itu, berkah ini merupakan kenikmatan dan keutamaan yang Allah berikan kepada hambanya, pemberian yang sangat besar darinya. Sebagaimana Allah sebutkan tentang nabinya, Isa alaihi salam, dari kebaikan dan jasa yang Allah berikan padanya, seperti di dalam firman-Nya, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, kata Isa alaihi salam, dan Allah jadikan aku diberkahi dimanapun aku berada. Kemudian doa beliau yang ketiga, agar Anda dijadikan orang-orang yang jika diberi, dia bersyukur, jika diuji, dia bersabar, dan jika berdosa, melakukan kemaksiatan, dia beristighfar, meminta ampunan kepada Allah. Tiga perkara ini, beliau sebutkan sebagai pertanda kebahagiaan seorang hamba. Yang beliau nukilkan ini adalah penjelasan dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Hal itu karena manusia jika dia diberi oleh Allah kemudian dia bersyukur atasnya, pastilah Allah akan tambah pemberiannya kepada hamba itu. Sebagaimana dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur pasti aku pun akan menambah untuk kalian. Para ulama sebutkan dalam bersyukur kepada Allah haruslah ada tiga perkara sehingga syukur itu menjadi syukur yang benar. Tiga perkara itu, yang pertama, agar kenikmatan itu kita sandarkan dan kita nisbatkan kepada Allah semata. Jika datang dan kita dapati suatu kenikmatan, kita pun hanya menisbatkannya kepada Allah yang memberikan itu kepada kita. Bukan kepada wali fulan ataupun kepada siapapun selain Allah. Dan termasuk bukti dan tanda syukurnya seseorang kepada Allah, bersyukurnya kepada Allah dengan dia bersyukur pula kepada orang yang menjadi penyebab untuk kenikmatan itu sampai kepadanya. Walaupun kenikmatan itu tetap dia nisbatkan kepada Allah, namun dia pun bersyukur, berterima kasih kepada orang-orang yang menjadi penyebab perantara kenikmatan itu sampai kepadanya. Perkara yang kedua, untuk kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang dikaruniakannya kepada kita, kita bersyukur dengan lisan kita. Kita ucapkan, aku bersyukur kepadamu, wahai Rabbku. Aku memujimu, ya Allah, atas kenikmatan yang engkau berikan kepadaku. Dengan kita semakin mendekatkan diri kepadanya, taat beribadah kepadanya, karena ibadah kepada Allah tanda dan bukti syukur kita kepadanya. Karena syukur kepada Allah menuntut kita bersyukur secara lisan, demikian pula secara amal perbuatan kita. Allah sebutkan dalam Quran, i'malu ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadiyash syukur. Beramallah keluarga Dawud sebagai bentuk syukur dan sedikit dari hamba-hambaku, kata Allah, yang bersyukur. Perkara yang ketiga, agar kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita pergunakan dalam ketaatan kepadanya, agar kita tidak pergunakan kenikmatan itu untuk bermaksiat dan durhaka kepada Allah. Inilah tiga jenjang syukur kepada Allah, yang dengannya syukur itu menjadi syukur yang benar dan diterima di sisinya. Yang kedua, beliau sebutkan, agar engkau pula dijadikan orang-orang yang jika diberi ujian oleh Allah bersabar, ini menjadi maqam, martabat orang-orang yang bersabar, martabat para wali Allah dan orang-orang saleh yang memposisikan dirinya untuk selalu bersabar atas segala musibah yang menimpa. Seorang mukmin jika menghadapi cobaan musibah, dia bersabar menghadapinya. Sebagaimana seorang mukmin pula jika beribadah kepada Allah, dia bersabar dalam ibadahnya. Jika datang kepadanya fitnah, baik itu fitnah syahwat dengan berbagai bentuknya, maupun fitnah-fitnah syubhat, kerancuan-kerancuan dalam pemikiran, dia pun bersabar menghadapinya dengan cara menjauh dan meninggalkan semua itu. Ini juga termasuk salah satu jenjang dalam kesabaran. Kesabaran menghadapi cobaan, musibah. Kesabaran dalam menjalankan ketaatan dan kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Semakin seorang hamba bertambah imannya, akan semakin bertambah pula cobaan dan ujiannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, summal amsal fal amsal." Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi alaihimussalam, kemudian yang serupa dengan itu, kemudian yang serupa dengan itu. Semakin orang mendekat dan menyerupai para nabi dalam keilmuannya dan keagamaannya, akan semakin berat pula ujiannya. Kemudian beliau pun berdoa agar kita dijadikan dari orang-orang jika berdosa, beristighfar, meminta ampunan kepada Allah, yaitu bertaubat kepada Allah dengan taubah, taubatan nasuha. Sebagaimana Allah perintahkan kepada hambanya, "Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian semua kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya, yang murni, yaitu taubat yang terpenuhi padanya syarat-syarat taubat yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah penyesalan, menyesali apa yang telah dia perbuat dari dosanya. Sebagaimana Anas radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau sabdakan, "At-taubatun nadam." Taubat itu adalah penyesalan seorang hamba. Kemudian pula, yang kedua dalam taubat agar seorang hamba tidak terus-menerus melakukan dosanya, bahkan segera dia tinggalkan dan menjauh dari dosa itu. Hal ini seperti yang Allah firmankan dalam firman-Nya, "Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa yang mereka perbuat dalam keadaan mereka tahu. Perkara yang ketiga, agar seorang hamba berazm, bertekad bulat untuk tidak kembali terjatuh dan melakukan dosa yang serupa, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, tentang perkara yang dengannya seseorang akan mendapati kelezatan dan rasa manisnya iman. Wa an yakroha an ya'uda ilal kufri kama yakroha an yulqa finnar. Salah satunya yang Rasulullah sebutkan dengan seseorang membenci untuk kembali ke dalam kekufuran sebagaimana dia membenci untuk dilempar ke dalam api. Jika telah terrealisasi tiga perkara di atas, maka taubat seseorang akan menjadi taubatan nasuha. ثم بين رحمه الله تعالى دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهي دعوة الأنبياء جميعا فقال أولا اعلم أرشدك الله لطاعته وهذا أيضا أسلوب من أساليب جلب انتباه السامع فيقول له اعلم أرشدك الله لطاعته فناداه بقوله ونبهه بقوله اعلم أي أن ما سيلقى بعد ذلك علم مهم وحقيقة ضرورية ثم أردف ذلك بالدعاء فقال أرشدك الله لطاعته ثم قال أن الحنيفية ملة إبراهيم فهذه إذن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي الحنيفية وما معنى الحنيفية مأخوذة من الحنف وهو الميل ومعناه الميل عن الشرك إلى توحيد الله سبحانه وتعالى فكانت الحنيفية التي هي ملة إبراهيم هي الميل عن الشرك وتركه والذهاب إلى توحيد الله والثبات عليه ثم فسر ملة إبراهيم فقال أن تعبد الله مخلصا له الدين وهذا هو التوحيد وهو دعوة الرسل جميعا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ووصفه الله سبحانه وتعالى بأنه لم يكن من المشركين وما كان من المشركين فدعوة إبراهيم هي الدعوة إلى التوحيد الذي هو لا إله إلا الله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فهذا معنى لا إله إلا الله innani bara' mimma ta'budun ay la ilaha illa alladhi fatarani ay illa Allah. Fajama'a baina an-nafyi wal itsbat fi kalimati la ilaha illa Allah allati hiya kalimatul ikhlas. Thumma bayyana qawlahu ta'ala وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مبينا أن الحكمة من خلق الثقلين الجن والإنس إنما هو توحيد الله وعبادته كما قال ابن عباس إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون. Kemudian beliau sebutkan, I'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahui oleh anda, semoga Allah membimbingmu untuk ketaatan kepadanya. Annal hanifiyah millata Ibrahim anta'budallaha mukhlisan lahuddin. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya al-hanifiyah, agama yang lurus, adalah ajaran Ibrahim alaihissalam, yaitu dengan anda beribadah kepada Allah, mengikhlaskan agama hanya untuknya, sebagaimana ia firmankan dalam Adz-Dzariyat ayat 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah kepadaku. Penjelasan ini dari beliau juga merupakan salah satu uslub cara di dalam dakwah kepada Allah. I'lam, ketahui oleh anda, artinya fahamilah bahwa apa yang akan dijelaskan adalah ilmu yang sangat penting, hakikat yang sangat berharga. Cara ini demikian beliau contohkan untuk menyerap perhatian dan konsentrasi pendengar agar lebih memahami apa yang akan disampaikan kepadanya. Kemudian beliau pun kembali memberikan doa kebaikan, semoga Allah membimbingmu untuk ketaatan kepadanya. Bahwasanya agama yang lurus al-hanifiyah adalah ajaran Ibrahim alaihissalam. Makna dari ini, al-hanifiyah terambil dari kata bakunya al-hanaf, yang maknanya adalah menyimpang, yaitu menyimpang dari kemusyrikan, meninggalkan segala bentuk kemusyrikan kepada Allah, dan mengarah hanya kepada tauhid, hanya peribadatan kepada Allah semata, dan istiqamah teguh di atasnya. Kemudian beliau tafsirkan makna hanifiyah, agama yang lurus ajaran Ibrahim ini, yaitu dengan kita beribadah hanya kepada Allah, memurnikan agama hanya untuknya. Perkara ini merupakan seruan dan dakwah seluruh para nabi dan para rasul alaihimussalam, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam ayat, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus di setiap umat seorang Rasul, menyerukan kepada umatnya, beribadalah kalian semua hanya kepada Allah, dan tinggalkan oleh kalian segala yang diibadai selain Allah. Allah pun sebutkan tentang nabinya Ibrahim alaihissalam, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahima hanifa wa lam yakum minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar engkau mengikuti ajaran Ibrahim alaihissalam, ajaran yang lurus, yang menyimpang dari kemusyrikan, jauh dari kemusyrikan, dan sama sekali beliau bukan dari golongan orang-orang yang musyrik kepada Allah. Maka dengan ini, dakwah dan ajaran Ibrahim adalah dakwah ajaran tauhid, yaitu ajaran la ilaha illallah, tiada sesembahan yang hak melainkan Allah semata. Sebagaimana Allah pun sebutkan dalam ayat lain, "Wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani." Ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam katakan kepada ayahnya dan kaumnya, "Sesungguhnya aku berlepas diri, aku benci dan antipati dari segala yang kalian sembah selain Allah, dari segala yang kalian ibadai selain Allah, kecuali Allah yang menciptakan aku." Inilah makna dari la ilaha illallah yang terdapat padanya penafian, pengingkaran, dan isbat penetapan. Penafian dan pengingkaran segala bentuk peribadatan dan sesembahan kepada selain Allah, dan penetapan ibadah dan sesembahan itu hanya untuk Allah semata. Dalam firman-Nya di ayat di atas, "Innani bara'un mimma ta'budun," sesungguhnya aku benci berlepas diri dari segala yang kalian sembah selain Allah. Ini makna dari la ilaha, penafian, pengingkaran terhadap segala yang mereka sembah dan mereka tuhankan selain Allah. "Illal ladzi fatarani," kecuali yang menciptakan aku. Ini merupakan makna illallah, penetapan bahwa ibadah itu hanya untuk Allah semata. Kemudian beliau pun sebutkan di dalam ayat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah kepadaku. Di ayat ini beliau menjelaskan tentang hikmah, tujuan diadakannya dan diciptakannya mereka semua, manusia maupun jin, agar mereka beribadah hanya kepada Allah. Agar mereka beribadah kepadaku, maknanya sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, agar mereka bertauhid hanya kepadaku. ثم بين رحمه الله تعالى في قوله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته إلى آخر الفقرة، بين ثلاثة أمور. الأمر الأول في شروط العبادة، وهما الإخلاص والمتابعة. فلا تسمى العبادة عبادة صحيحة أي مقبولة عند الله حتى يكون العبد فيها مخلصا لله يريد وجه الله لا يريد رياء ولا سمعة ولا صرف وجوه الناس إليه قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا الله مخلصين له الدين ولا تسمى العبادة عبادة حتى يكون المسلم فيها متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم يصلي كما صلى رسول الله صلوا كما رأيتموني أصلي ويحج كما حج رسول الله خذوا عني مناسككم ولا يبتدع فإذا ابتدع رد عليه عمله ولم يقبل كما في حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يأتي عليه أمرنا فهو رد أو من أحدث في أمرنا أو ديننا ما ليس منه فهو رد ثم ضرب مثالا لفساد العبادة إذا خالطها الشرك مثل الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا صلى الإنسان الصلاة وليس على طهارة فإن صلاته باطلة فكذلك العبادة إذا عبد الله وهو على الشرك فعبادته باطلة فإن الشرك محبط للعمل كما قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين فالشرك محبط للعمل كما أن الصلاة يحبطها عدم الطهارة وكما أن الطهارة يحبطها الحدث فكذلك الشرك يحبط العبادة قال فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة الحدث ما يخرج من القبل أو الدبر مفسد للطهارة فكذلك إذا أشرك فإنه مفسد للتوحيد وللعبادة الأمر الثاني مما ذكره خطورة الشرك بعد أن بين أهمية الإخلاص وضح خطر الشرك، فبين أن الشرك من خطورته أنه يحبط العمل ويصير صاحبه مخلد في النار، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فمن مات على الشرك كان من أهل النار خالدا فيها. ثم الأمر الثالث، وهو وجوب تعلم التوحيد، ووجوب معرفة الشرك حتى لا يقع فيه. في قوله: عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. لما بين خطورة الشرك قال: على المسلم وعلى المؤمن أن يعرف ما هو الشرك حتى لا يقع فيه. إذا كان يجهل الشرك وحقيقة الشرك، إذا كان يجهل الشرك وحقيقة الشرك، عند ذلك يقع فيه وهو لا يعلم. فمن لم يعلم أن السحر كفر وشرك يقع فيه وهو لا يعلم. كذلك التطير، التشاؤم، الحلف بغير الله، والذبح لغير الله، وعبادة الأضرحة والقبور، الصلاة عندها، الطواف بها، والنذر والذبح لها. إذا ما عرف أن هذه الأمور شرك قد يقع فيها، وعند ذلك يؤاخذ على هذا التقصير وهو عدم التعلم. فإذن هذه هي الأمور الثلاث التي قدم بها لهذه القواعد الأربع. فبين بعد ذلك أن القواعد الأربع هي التي توضح حقيقة الشرك ومعناه، وأن ما وقع فيه القبوريون في عصرنا من دعاء الأولياء والقبور والأضرحة أن ذلك من الشرك بالله تعالى. Kemudian beliau lanjutkan penjelasannya: jika engkau telah mengetahui bahwasanya Allah menciptakanmu agar beribadah kepadanya, maka ketahuilah bahwasanya suatu ibadah tidaklah dinamakan ibadah kecuali disertai dengan tauhid, sebagaimana sholat tidak dinamakan sholat kecuali disertai dengan bersuci. Sehingga apabila syirik masuk dalam ibadah, maka akan merusaknya, seperti hadas apabila masuk dalam kesucian. Jika engkau telah mengetahui bahwasanya syirik apabila mencampuri ibadah dapat merusaknya dan dapat menghapus amalan serta menjadikan pelakunya termasuk orang yang kekal di neraka, berarti engkau mengetahui bahwasanya perkara yang paling penting bagimu adalah mengetahui hal itu, hakikat kesyirikan. Semoga Allah melepaskanmu dari jaringan ini, yaitu syirik kepada Allah yang Allah telah berfirman tentangnya di dalam Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain kemusyrikan itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dalam penjelasan ini, beliau rahimahullah kembali mengingatkan bahwa kalaulah di atas, dari penjelasan di atas telah gamblang bagi Anda bahwa Allah menciptakan Anda untuk beribadah kepada Allah semata, maka ada 3 perkara yang ibadah seseorang tidak akan menjadi ibadah yang benar, tidak akan menjadi ibadah yang diterima di sisinya, kecuali dia perhatikan 3 permasalahan, yaitu yang pertama, syarat untuk diterimanya suatu amalan ibadah, yaitu keikhlasan dan mutaba'ah. Keikhlasan hanya untuk Allah dan mengikuti sesuai anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu amalan ibadah tidaklah dinamakan suatu amalan ibadah yang benar yang diterima di sisi Allah kecuali ketika si hamba ikhlas hanya untuk Allah, mengharap hanya apa yang di sisi Allah dengan amal ibadahnya. Dia tidak inginkan sanjungan dan pujian orang. Dengan amal ibadahnya dia tidak ingin dilihat atau mendapatkan popularitas. Allah telah sebutkan tentang makna ini di dalam Quran. Qulillaha a'bud mukhlishan lahu dini. Katakanlah, hanya Allah yang aku ibadai. Aku mengikhlaskan dan memurnikan ibadahku, agamaku hanya untuknya. Allah pun sebutkan di ayat lain, fa'budullaha mukhlisina lahuddin. Maka beribadalah kalian kepada Allah dengan memurnikan agama hanya untuknya. Demikianlah ibadah tidak akan menjadi ibadah yang diridhai olehnya, sehingga seorang hamba pun mengikuti ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sabdakan tentang perkara salat, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Demikian pula yang beliau sabdakan tentang haji, khudhu anni manasikakum, ambil dariku manasik kalian, sehingga seorang muslim melakukan ibadah haji sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Dengan penjelasan ini, agar seorang muslim tidak melakukan kebid'ahan, ajaran-ajaran baru yang diada-adakan di dalam beribadah kepada Allah, jika itu yang dia perbuat, melakukan kebid'ahan dan ajaran yang bukan dari Allah dan Rasulnya, pastilah amalan dia akan tertolak, tidak akan diterima di sisi Allah. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, Barang siapa yang melakukan suatu amalan tanpa ajaran dari kami, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka amalan dia akan tertolak, tidak akan diterima di sisi Allah. Kemudian perkara yang kedua, beliau berikan permisalan kepada kita. Permisalan, jika amalan ibadah dicampuri dengan perbuatan musyrik kepada Allah, beliau perumpamakan ibadah itu seperti sholat, bahwa sholat tidak akan dinamakan sholat yang benar dan diterima di sisi Allah, kecuali ketika sholat itu ada bersuci dengannya, ada taharah. Tanpa bersuci, sholat orang akan menjadi batal dan tidak sah. Maka demikian pula ibadah. Suatu amalan ibadah, jika dicampuri dengan kemusyrikan, akan gugur amalan ibadah itu. Karena memang kemusyrikan itu menggugurkan amalan seseorang. Allah berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan telah diwahyukan kepadamu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para rasul sebelummu, jika engkau melakukan kemusyrikan, sungguh akan gugur semua amalanmu, dan sungguh-sungguh pula engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Maka kemusyrikan menggugurkan amalan seseorang, sebagaimana pula sholat gugur jika dilakukan tanpa bersuci. Bersuci akan gugur dengan hadas. Hadas yang merupakan sesuatu yang keluar dari dua jalan, dari jalan depan ataupun jalan keluar. Hadas itu menggugurkan bersuci, dan bersuci tanpa bersuci tidak akan sah sholat seseorang. Demikian pula kemusyrikan merusak dan menggugurkan amal kebaikan seseorang. Perkara yang kedua, beliau jelaskan kepada kita setelah beliau terangkan pentingnya keikhlasan. Beliau terangkan pula bahayanya kemusyrikan, bahwasanya kemusyrikan bahayanya sangatlah besar, menggugurkan amal perbuatan orangnya. Dan bukan hanya itu, pelakunya pun akan dikekalkan abadi selama-lamanya di dalam neraka wal'iyadu billah. Sebagaimana Allah firmankan, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Barang siapa yang musyrik menyekutukan Allah dengan yang lain, maka Allah haramkan surga baginya, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan orang-orang yang zalim tidak akan mendapati orang yang bisa membelanya. Maka orang yang mati di atas kemusyrikan kepada Allah, maka dia menjadi penghuni neraka yang kekal abadi selamanya di dalamnya. Wal'iyadu billah. Perkara yang ketiga, kewajiban. Beliau sebutkan tentang kewajiban mempelajari tauhid. Kewajiban pula untuk mempelajari kesyirikan agar orang tidak terjerumus di dalamnya. Seorang muslim, jika tidak mengerti tentang kemusyrikan dan apa itu hakikat kemusyrikan, dia akan jatuh dalam kesyirikan dalam keadaan dia tidak menyadarinya kalau itu syirik yang haram. maka sekian banyak bentuk kekufuran dan kemusyrikan sering orang terjatuh di dalamnya dalam keadaan dia tidak mengerti kalau itu kemusyrikan dan kufur, seperti mendatangi atau melakukan sihir, mendatangi para dukun, merasa sial dengan sesuatu, bersumpah dengan selain nama Allah, menyembelih untuk selain Allah, beribadah dan meminta kepada kuburan-kuburan orang saleh, salat, tawaf di kuburan-kuburan itu, demikian pula bernazar untuk kuburan-kuburan tersebut, semua itu, betapa banyaknya orang terjerumus masuk di dalamnya, kemusyrikan dalam keadaan dia tidak menyadari kalau itu syirik yang haram, sehingga dia teranggap orang yang salah karena dia tidak mempelajari perkara itu. Tiga perkara ini merupakan mukaddimah pendahuluan dari beliau untuk empat kaidah yang akan beliau jelaskan kepada kita. Empat kaidah yang memperjelas hakikat kemusyrikan dan bahwasanya yang banyak orang terjatuh padanya dari para penyembah kubur, doa kepada para wali dan orang saleh, semua itu adalah bentuk kemusyrikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. ثم بدأ رحمه الله في بيان القواعد، فكانت القاعدة الأولى في بيان أن المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية، يعلمون أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر والمحيي والمميت، لكن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. لأن ذلك ليس هو حقيقة لا إله إلا الله، فهم يعرفون أن معنى لا إله إلا الله إفراد الله بالعبادة، أن تترك جميع المعبودات من دون الله وتتوجه بالعبادة إلى الله وحده. كما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا شاعر مجنون، يعرفون أن لا إله إلا الله إفراد الله بالعبادة، وهذا يدل على بطلان تفسير المتكلمين والمتأخرين لكلمة لا إله إلا الله بقولهم لا خالق ولا رازق إلا الله. فهذا تفسير باطل، وهذا يدل على فساد عقولهم، وهذا يدل على فساد عقولهم وفهمهم. فأبو جهل وأبو لهب أعرف منهم بمعنى لا إله إلا الله، أي مشركي زماننا، يعرفون معناها لكنهم لم يتبعوها. أما مشركي زماننا لا يعرفون معناها ويفسرونها بغير تفسيرها. لذلك أورد هذه القاعدة، وخلاصتها أن توحيد الربوبية لا يكفي في دخول الإسلام، بل لا بد من توحيد الألوهية. Kemudian beliau pun memulai menyebutkan tentang kaidah yang pertama, yaitu hendaklah engkau mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakui bahwa Allah adalah pencipta dan pengatur satu-satunya. Namun yang demikian itu tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Sebagaimana di dalam firman Allah, Qul man yarzukukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaqulunallah faqul afala tattaqun. Katakanlah, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan. Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Dalam kaidah yang pertama ini, beliau jelaskan kepada kita bahwasanya kaum musyrikin, orang-orang kafir musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu orang-orang yang meyakini, orang-orang yang mengakui tentang tauhid rububiyah, bahwa Allah lah pencipta satu-satunya di alam semesta ini, pengatur dan penguasa alam semesta, yang menghidupkan dan yang mematikan. Namun, hal itu tetap tidak menjadikan mereka terlindung, sehingga tetap saja diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sebatas apa yang menjadi keyakinan mereka, yang mereka akui itu bukan hakikat tauhid, bukan hakikat la ilaha illallah. Mereka memahami makna dari la ilaha illallah serta konsekuensinya yang dituntut dari mereka, agar mereka mengesakan Allah dalam segala amal ibadah mereka, agar mereka tinggalkan segala yang disembah dan diibadahi selain Allah. Sebagaimana yang Allah sebutkan tentang mereka, Aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadha la syai'un ujab. Mereka berkata, orang-orang musyrik, apakah dia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendak menjadikan Tuhan-Tuhan kita, sesembahan-sesembahan kita yang banyak, menjadi sesembahan yang satu, yaitu Allah semata, agar kita meninggalkan segala yang kita sembah selain Allah? Sungguh, kata mereka, ini merupakan ajaran yang sangat aneh. Demikian pula yang Allah firmankan tentang mereka. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Mereka itu, jika diserukan kepada mereka la ilaha illallah, tiada sesembahan yang hak melainkan Allah, mereka menyombongkan diri mereka. Dan mereka katakan, apakah kita akan tinggalkan sesembahan-sesembahan kita hanya karena penyair yang gila? Semua ini menjelaskan kepada kita bahwa mereka musyrikin di zaman dahulu memahami betul makna dan tuntutan la ilaha illallah. Dan poin ini menegaskan kepada kita batilnya penafsiran ahlil kalam, penafsiran para filosof dan ahli filsafat, serta orang-orang belakangan, di masa-masa belakangan, yang mengartikan dan menafsirkan la ilaha illallah dengan arti atau makna tiada pencipta melainkan Allah, tiada pemberi rizki melain Allah semata. Semua ini hanya menjelaskan betapa rusaknya akal dan pemahaman mereka. Abu Jahal dan Abu Lahab sungguh lebih mengerti dari mereka tentang makna la ilaha illallah. Musyrikin di zaman dahulu memahami betul tuntutan dan makna la ilaha illallah. Hanya saja mereka tidak beriman. Mereka tidak mentaati dan mengikutinya. Adapun musyrikin di zaman sekarang, di zaman belakangan ini, pemahaman dan hakikat la ilaha illallah pun mereka tidak tahu menau dan tidak mengerti tentangnya. Kesimpulan dan inti dari kaidah pertama yang beliau jelaskan di sini, bahwasanya pengakuan dan keyakinan seseorang dalam tauhid rububiyah, bahwa Allah pencipta satu-satunya, bahwa Allah penguasa alam semesta satu-satunya, hanya Allah yang mengatur alam, hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan, hanya sebatas pengakuan dan keyakinan ini tidak cukup memasukkan seseorang ke dalam Islam, tetapi harus dan dituntut dia untuk mengimani dan mentaati tauhid uluhiyah, peribadatan hanya untuk Allah semata, yang insya Allah akan dijelaskan pada season yang berikutnya. Nah, agaknya. Mana? Insya Allah season yang kedua akan kita mulai setelah seusai sholat maghrib. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khair.